الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan alla ta'budu illa iyyah, bahwa hendaknya kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidayni ihsan, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menafsirkan bil walidayni ihsana, ya, qadha rabbuka an nuhsina bil walidayni ihsana, yaitu kita berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun tidak ada kata kerjanya di situ, akan tetapi diasumsikan ada kata kerja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ya, tidak ada kata kerja nuhsin, akan tetapi itu termasuk sudah mafhum. Dan orang Arab sudah paham. Jadi di antara uslub orang Arab tidak perlu menyebutkan fi'ilnya di situ, ya. Maka yang demikian sudah dipahami. Adapun wal walidan, apa yang dimaksud dengan kedua orang tua? Karena supaya kita bisa menjalankan perintah ini, kita harus mengetahui rukunnya. Sebelum kita bisa melaksanakan sholat, kita harus mengetahui rukun-rukunnya. Maka diantara rukun amalan ibadah berbakti kepada kedua orang tua adalah apa yang dimaksud dengan kedua orang tua. Ya, apa saja yang termasuk di situ? Maka wal walidan yashmalul wal ab, mencakup ibu dan bapak, wa man fawqahuma, dan orang yang di atas mereka. Jadi kakek nenek, baik itu orang tua dari bapak ataupun orang tua dari ibu, ataupun ya mbahnya bapak laki-laki ataupun perempuan, mbahnya ibu laki-laki atau perempuan, dan seterusnya ke atas, itu semua tercakup dalam al-walidan. Ya, jadi demikian pula dalam ayat-ayat lainnya, ketika misalnya disebutkan di dalil kata al-ab, al-um, terutama dalam masalah hukum waris, maka itu termasuk, ya, orang-orang yang berada di atas mereka. Jadi al-ab itu termasuk juga kakek, termasuk juga, ya, buyut laki-laki dan seterusnya. Ya, jadi al-um tidak hanya bermakna ibu, akan tetapi bermakna nenek, kemudian buyut perempuan dan seterusnya. Lakinnahu fil ummi wal ab ablaw, akan tetapi dalam untuk ibu dan bapak itu lebih, ya, ablaw, perkaranya lebih besar, perintahnya lebih besar. Perintahnya lebih besar, ya, semakin dekat dengan kita, maka, ya, hak mereka semakin besar. Kewajiban kita untuk kita tunaikan kepada mereka semakin besar. Ya, para ulama menjelaskan, ya, wa kullama qaraba minka kana aula bil ihsan. Selama lebih dekat kepadamu, ya, maka itu lebih berhak untuk kita melakukan ihsan atau melakukan birrul walidain kepada mereka. Jadi bapak dan ibu tentunya lebih dekat daripada kakek dan nenek. Maka perintah untuk berbuat al-ihsan atau al-bir, ya, berbakti kepada bapak dan ibu kita itu lebih, ya, lebih utama, lebih besar perintahnya, lebih, ya, lebih besar juga konsekuensinya kalau kita tidak melaksanakannya. Demikian pula dalam kasus misalnya ketika seseorang dibesarkan oleh selain kedua orang tuanya, maka dia juga berhak untuk, dia juga wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, itu tetap, ya. Walaupun bisa jadi dia diasuh lebih banyak oleh misalnya kakeknya atau neneknya. Ya, jadi kullama qaraba minka kana aula bil ihsan. Ini adalah kaidah yang sangat penting. Selama, ya, lebih dekat kepada kita, maka, ya, itu menjadi lebih berhak untuk, ya, kita tunaikan birrul walidain kepada kepadanya. Akan tetapi bapak dan ibu, walaupun misalnya tidak, ya, misalnya kita tidak pernah mengasuh kita dan sebagainya, tetap mereka memiliki hak yang paling besar. Kita memiliki kewajiban yang paling besar kepada kepada mereka, karena, ya, kita, ya, mereka adalah orang tua langsung dari kita. Wal ihsan bazlul ma'ruf. Maka di sini kemudian penulis menjelaskan, setelah menjelaskan, ya, salah satu rukun, yaitu apa yang dimaksud dengan al-walidan, kedua orang tua, apa yang dimaksud, ya, tidak hanya bermakna bapak dan ibu, akan tetapi juga, ya, yang di atas mereka. Kemudian penulis menjelaskan rukun berikutnya, yaitu al-ihsan itu sendiri. Al-ihsan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Badrul ma'ruf. Ya, mengerahkan, ya, al-ma'ruf, yaitu perbuatan yang baik, budi pekerti yang baik kepada kedua orang tua kita tersebut. Wa fi qawlihi wa bil walidaini ihsana. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, yang disebutkan setelah firman Allah, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya, disebutkan setelah perintah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalilun ala an haqqal walidain ba'da haqqillah azza wajalla, dalil bahwa haknya kedua orang tua itu setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan untuk bertauhid, memerintahkan kita untuk birrul walidain. Ini hal yang bukan main-main. Ya, tauhid sebagaimana kita mengetahui pondasi agama kita, ya, kunci kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhir. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk birrul walidain. Bukan orang lain, akan tetapi Allah langsung perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ini dalil kuat bahwa setelah kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya beribadah kepada Allah, hendaknya hak yang kedua yang harus kita perhatikan setelahnya adalah hak kedua orang tua kita. Tidak boleh bagi kita untuk memutar atau mengubah tertib, mengubah urutan. Guru misalnya lebih kita hormati daripada kedua orang tua. Orang lain lebih kita hormati, dosen lebih kita hormati, tetangga lebih kita hormati daripada kedua orang tua kita. Ini salah. Tentunya semuanya harus kita hormati, akan tetapi, ya, di situ ada, ya, derajat yang berbeda-beda. Ya. Kebanyakan yang terjadi, seseorang itu bersikap sopan kepada orang lain, kepada gurunya, kepada dosennya, kepada ustaz. Tetapi kemudian, ya, melakukan perbuatan yang kasar atau bahkan membentak kedua orang tuanya. Ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an. Ya, jadi fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah bertauhid itu adalah bukti kuat bahwa kita tidak boleh, ya, menyia-nyiakan, atau kita tidak boleh berbuat kasar, ya, kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa, ya, hal ini adalah sesuatu yang tidak banyak dilakukan oleh orang-orang. Ya, sebagaimana banyak orang tidak bertauhid, maka demikian pula banyak orang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini diantara keindahan Al-Quran atau sir, ya, min asraril Quran, diantara ya, rahasia yang terpendam di Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, banyak orang meninggalkannya. Maka apalagi perintah berikutnya, lebih banyak lagi. Ya. Kalau perintah yang pertama, perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dipatuhi oleh kaum muslimin, dilanggar oleh kaum musyrikin, kaum kafirin, maka perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahkan kaum muslimin pun banyak meninggalkan. Jadi lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Yang meninggal, yang tidak mematuhi peraturan ini, tidak mematuhi perintah. Lebih banyak perintah yang kedua. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita harus sangat perhatian dalam masalah ini. Maka kalau kita lihat al-waqi', ya, kondisi realita. Waqi' itu kondisi realita. Ada istilah fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu fikih waqi', fikih realita. Itu hanya santapannya para ulama dan para ustaz yang sudah mungkin ilmunya, bukan santapan penuntut ilmu yang masih apa? Masih muda, ya, dalam masalah ilmu. Bukan santapannya. Jadi jangan sampai kita kemudian terjerumus, ya, ini fikul wakil, kemudian disibukkan dengan berita-berita politik-politik dan sebagainya. Itu bukan cara yang benar dalam, ya, beragama, dan bukan cara yang benar dalam berdakwah, dan bukan cara yang benar dalam mewujudkan islah di masyarakat. Bukan. Mewujudkan islah di masyarakat yang benar adalah kita menimba ilmu agama, karena itulah marhalah kita. Adapun fiqhul waqi', bagaimana kondisi realita, apa yang terjadi saat ini dan sebagainya, fatwa berkaitan dengan hal tersebut, itu kita serahkan kepada ulama, kepada asatidzah kibar, bukan santapan dari masing-masing, ya, penuntut ilmu yang bahkan bahasa Arabnya masih belum lancar. Ya, jadi kebanyakan orang yang suka bergerak-gerak untuk paham ya. Pergerakan itu banyak mengatakan fikul waqi', akan tapi ini bukan cara yang benar. Kita harus lebih menyibukkan diri dengan akidah, terutama bahasa Arab kita, fikih kita, karena itulah yang lebih bermanfaat untuk marhalah kita saat ini. Adapun setelah kita menjadi asatidzah kibar, menjadi ulama, maka wajib bagi mereka untuk memikirkan fikul waqi'. Ya, jadi masing-masing ada kewajibannya sendiri. Tayyib. Kemudian penulis berkata, fa in qil fa aina haqqur rasul sallallahu alaihi wasallam, jika dikatakan lalu di mana haknya rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana hak Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, itu hak Allah, sebagaimana ya disebutkan di hadis Mu'adz bin Jabal, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, kemudian hambanya juga memiliki hak. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk, ya, hanya Dia yang satu-satunya kita ibadahi, itu hak Allah. Sedangkan hak makhluknya, hak hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka ketika mereka sudah menunaikan hak Allah. Maka setelah menyebutkan tentang hak Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua. Lalu mana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ujiba bi anna haqqallahi mutadammin li haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah hak Allah itu mencakup hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara, ya, konsekuensi dari kita bertauhid, ketika seseorang bertauhid hanya beribadah kepada Allah, dia hanya mematuhi, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mematuhi perintah hawa nafsunya, tidak mematuhi perintah orang lain yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka diantara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita harus bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Termasuk rukun Islam yang pertama, ya, kalimat syahadat yang kedua setelah syahadatu alla ilaha illallah. Maka itu termasuk ke dalam pembahasan masalah tauhid. Ya. Jadi itu mengapa para ulama menjelaskan rukun iman sebenarnya kalaupun hanya disebut satu sudah cukup. Al-imanu billah itu sudah mencakup semua. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ketika ditanyakan oleh Malaikat Jibril, alaihissalam, beliau menyebutkan 6 rukun iman yang sudah kita ketahui bersama, itu dalam rangka penegasan bahwa hal tersebut wajib untuk kita imani. Ya. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa nu'minu bil qadri khairihi wa syarri. Ya. Rukun iman yang kedua terakhir, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar, itu sebenarnya sudah masuk dalam iman kepada Al-Qur'an, iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi disendirikan, dikhususkan karena apa? Banyak orang yang tidak mengimani hari akhir dan terjerumus dalam kesalahan akidah dalam masalah qadar. Ya, jadi ada hikmah di mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara spesifik, secara khusus, sehingga kita mengenal rukun iman ada 6. Kemudian penulis berkata, li'anna Allah la yu'badu illa bima syara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasan lainnya adalah, dan inilah satu-satunya alasan yang disebutkan oleh penulis barusan, Anda menyebutkan alasan yang lain, karena ketika kita beribadah kepada Allah, ya, ketika kita bertauhid kepada Allah, apa itu tauhid? Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus mengetahui cara beribadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak diridhoi olehnya. Sehingga ketika ya kita wajib untuk bertauhid kepada Allah, maka merupakan konsekuensi, ya, konsekuensinya adalah kita harus juga ya menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, mematuhi ya perintah beliau, menjauhi larangan beliau, meyakini khabar-khabar dari beliau, mencintai beliau lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri dan orang lain. Itu di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hak Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tercakup di dalam hak Allah dan juga merupakan konsekuensi dari ya hak Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah belajar usul fiqh, ini dalalatu atau usul tafsir, dalalatu ya mutabaqah, dalalatu tadammun dan dalalatu ilzam. Ya. Pembahasannya bukan di majelis ini. Baik. Jadi intinya adalah hak Rasul sallallahu alaihi wasallam tercakup dan juga merupakan konsekuensi. Kalau tercakup dalalatu tadammun, konsekuensi dalalatu ilzam. Baik. Waqaluhu imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, ketika mereka berdua atau salah satunya ya mencapai usia yang sudah sepuh bersama engkau, ya, diasuh oleh kita, ya, ketika kedua orang tua kita atau salah satunya sudah mencapai usia sepuh, diasuh oleh kita, maka fala taqul lahumā uff, maka janganlah berkata uff, janganlah berkata uff, yaitu uff itu adalah ya kufil adza anhumā, maksudnya adalah jangan kita berbuat kasar kepada kedua orang tua. Kalau perkataan uff saja dilarang, maka apalagi perbuatan kasar yang lebih dari sekedar berkata uff. Jadi tidak boleh kita berpikir bahwa ustaz yang dilarang cuma berkata uff. Tapi kalau berkata perkataan kasar lainnya, ya, maka itu tidak dilarang oleh ayat ini. Ini adalah tafsir yang salah. Ya. Ini adalah tafsir yang salah, belum belajar kaidah-kaidah tafsir. Maka kalau hal kecil seperti ini, ya, hanya dengan kata uff saja itu dilarang, maka apalagi ya perkataan-perkataan yang lebih besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika keduanya atau salah satunya mencapai usia sepuh, diasuh oleh engkau, maka janganlah berkata uff. Tapi gimana kalau belum sepuh, Ustaz? Berarti boleh. Ini juga termasuk tafsir yang salah. Ya, itu mengapa? Ketika kita menafsirkan Al-Qur'an, ya, kaidah yang gampang adalah kita harus mengikuti pemahaman generasi terdahulu. Sudah selesai, titik. Gak usah kaidah-kaidah ribet, mafhum muwafaqah, kemudian apa namanya? La mafhum mukhalafah, ya, fi halil ghalib dan seterusnya. Enggak perlu belajar kaidah-kaidah tafsir yang rumit-rumit. cukup berikan kaidah yang gampang, kita harus mengikuti pemahaman generasi terdahulu dalam memahami sebuah ayat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan lafadznya dan maknanya. Tidak hanya lafadznya saja akan tapi maknanya. Maka sebagaimana kita janganlah kita berani menambah-nambah lafadz Al-Qur'an, janganlah pula kita berani menambah-nambah makna Al-Qur'an yang tidak pernah dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Kecuali itu memang ditunjukkan di ayat tersebut dan yang hanya boleh melakukannya adalah mustahil. Ya. Suatu yang belum pernah dikatakan oleh para ulama sebelumnya karena belum ada kasus kontemporernya. Kemudian ya, sebenarnya ayat tersebut memberikan isyarat ke sana, maka yang bisa mengatakannya hanya ulama mustahil yang bisa beristihad. Ayat ini bisa diterapkan ke masalah kontemporer ini atau ke kasus ini dan seterusnya. Itu hanya ulama mustahil. Akan tetapi, ya kalau di luar itu tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh menambah-nambah lafaz Al-Qur'an, jangan menambah-nambah makna Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, lafaz dan maknanya. Lafaznya dari siapa? Ini pertanyaan sering kita tanyakan sampai antum harusnya ngelotok harusnya. Lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagaimana kita tidak boleh menambah lafaz Al-Qur'an, janganlah kita menambah makna Al-Qur'an, maksudnya makna yang batil yang itu bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Bukan yang dimaksud adalah makna yang diperoleh dari ijtihad, yang itu boleh menurut para ulama, kesepakatan seluruh ulama asal ijtihadnya memang benar, ya. Baik. Maka ini semua dibahas di usul tafsir. Ini isyarat semua, ya. Baik. Jadi maka di sini fa fi qawlihi ihsanan bazlul ma'ruf. Maka di sini ya, penulis kembali mengatakan ihsanan yang disebut dengan ihsanan adalah bazlul ma'ruf, mengerahkan ya, perbuatan baik ya, atau sikap yang baik, budi pekerti yang baik kepada kedua orang tua. Wa fi qawlihi fala taqul lahumu uf kaful adza wa ma'na uf atadajjar li'annaka idza qultahu faqad yata'adzayani bidzalik. Yang dimaksud dengan uf di sini adalah perkataan kasar, perkataan keluhan atau umpatan yang ketika engkau ya apa ini dilarang, ketika karena ketika engkau mengatakannya maka kedua orang tua kita akan merasa ya sakit, ya, sakit hati. Ya, jadi tidak boleh bagi kita untuk ya, jadi enlahnya adalah memberikan ya atau menyakiti hati kedua orang tua kita, itu enlahnya. Jadi apapun perbuatan yang di dalamnya ada kandungan menyakiti hati kedua orang tua kita, tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita lakukan. Maka termasuk dalam masalah ini ketika kita ya menemukan ada sesuatu yang dilakukan oleh kedua orang tua kita salah misalnya. Misalnya cara sholat salah misalnya, atau apa ada keyakinan salah misalnya. Kemudian biasanya kalau masih muda, kalau masih semangat, semangatnya berapi-api, membara, api tak kunjung padam. Maka langsung ya berdebat kepada kedua orang tua, langsung sudah seperti ya membuka medan perang, keluar dalil ini dan sebagainya, itu tidak boleh kepada kedua orang tua kita. Ya, tidak boleh. Akan tetapi, ya cukup kita ingatkan, ya maksudnya kita kasih tahu ini salah, yang ini yang benar, maka kemudian selesai, tidak perlu berdebat. Ya, tidak perlu berdebat. Kalau misalnya mau ya, misalnya kedua orang tua kita misalnya qadarullah masih jauh dari Islam misalnya ya, kita tentunya tidak ingin yang seperti ini. Misalnya masih jarang sholat misalnya dan seterusnya, maka bagaimana cara kita ingin mengajak kedua orang tua kita kepada ya kepada kebaikan? Tentunya wajib bagi kita untuk mengajak kedua orang tua kita kepada kebaikan. Itu diantara birrul walidain yang paling utama. Ya, ketika kita mengetahui kebaikan ada pada Islam, kita harus mengajak kedua orang tua kita tersebut ke dalam Islam, maksudnya ke dalam penerapan Islam yang benar. Itu birrul walidain yang paling utama. Birrul walidain yang paling utama bukan memberikan tempat tinggal, memberikan makanan dan sebagainya. Itu penting, itu wajib. Tetapi, ya, maksudnya mengajak mereka kepada kebaikan itu adalah bentuk balas budi yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang anak. Itu pun kalau kita lakukan itu tidak bisa ya membayarkan jasa-jasa kedua orang tua kita. Ya, jadi caranya adalah ketika kita ingin mengajak kedua orang tua kita kepada kebaikan, bukan dengan kemudian memaksa dengan perkataan, bawakan dalil dan sebagainya, kasih artikel, kasih buku, kasih kajian dan sebagainya. Itu kepada teman kita itu kalau kayak gitu ya. Itu kepada teman, bukan kepada kedua orang tua. Kan tapi kepada kedua orang tua yang wajib kita lakukan adalah dakwahnya dengan mulai dengan budi pekerti kita, akhlak kita. Ya, itu dulu. Ya, jadi dengan seperti itu orang tua kita nanti akan melihat, ya masya Allah, ya anak-anak saya ini sebelumnya suka kelayapan, ternyata sekarang ya nggak suka kelayapan gitu ya. Dulu suka begini, sekarang sudah berubah dan sebagainya. Ngaji di mana toh kamu le? Gitu ya. Nanti bakal ditanya, ya apa namanya, kok bisa berubah? Nah nanti akan ya simpati kepada nasihat kita ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, itu akan lebih mudah untuk diterima. Jadi itulah cara yang benar untuk ketika kita menasihati kepada kedua orang tua. Maka kemudian para ulama, di antara masalah yang disebutkan oleh para ulama di sini juga adalah ya, sebagaimana uslub kita ketika menasihati kedua orang tua itu berbeda dengan uslub kita ketika menasihati kepada teman, maka demikian pula uslub kita ketika kita menasihati ulil amri. Ya, penting sekali. Uslub ketika kita menasihati ulil amri bukan dengan membuat tulisan-tulisan provokasi, membuat ya ucapan-ucapan keras di dekat mikrofon, mencaci ulil amri dan seterusnya, atau membuat tulisan-tulisan atau apalagi melakukan demonstrasi. Itu bukan uslub yang benar untuk menasihati ulil amri. Ya. Jadi sebagaimana kedua orang tua kita, mengapa tidak boleh kita ya menyamakan uslub kepada teman kita atau kepada preman? Uslubnya disamakan kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena kedua orang tua kita ya adalah ya orang yang ya harus kita muliakan. Kemudian ketika kita misalnya menyamakan uslub nasihat kepada teman, kita terapkan kepada kedua orang tua, itu pasti tidak akan diterima. Karena apa? Kedua orang tua kita masih melihat kita seperti masih seperti ditimang-timang. Ini anak dulu saya timang-timang, sekarang sudah ya apa namanya berbicara lantang pada saya. Itu tidak mungkin diterima. Susah ya, minimal susah diterima. Maka demikian pula ulil amri. Ulil amri punya kekuasaan, punya jabatan dan seterusnya. Ya. Uslubnya kalau kita samakan dengan nasihat kepada teman, apalagi nasihat kepada preman, teriak-teriak, bawa poster, turun di jalan, gitu ya. Kita arahkan kepada ulil amri, tidak akan diterima. Hah? Jadi itulah yang disebutkan oleh para ulama, uslub nasihat kepada ulil amri, sebagaimana uslub kita berbeda kepada kedua orang tua, berbeda ketika kita menasihati dengan teman, tidak boleh kita samakan uslub kita ketika uslub itu apa? Gaya, metode ya. Gaya, metode nasihat kita kepada ulil amri kita samakan kepada teman, apalagi kita samakan dengan menasihati kepada preman. Ya, thayyib. Kemudian penulis berkata fil ayah isyara ila annahuma idza balagha al-kibara sara 'abathan 'ala waladihima. Ya, maka di ayat ini ada isyarat. Jadi ini diantara jawaban mengapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan larangan untuk berkata uf, menyebutkan sebelumnya ketika mereka atau salah satunya sudah sepuh. Mengapa? Karena ketika kondisi tersebut ya sara'iban ya ala waladihima. Karena ketika mereka sudah sepuh ya, kebanyakan dari mereka itu ya akan terasa merepotkan bagi anaknya. Dan ini yang menarik, ketika seorang anak masih kecil sangat merepotkan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya tidak merasa repot. Tetapi ketika kedua orang tuanya sudah sepuh, dirawat oleh anaknya, maka kebanyakan dari anak sangat merasa repot, bahkan tidak mau merawat orang tuanya. Ya. Barusan ketika anak ke Jakarta, ada seorang teman berkata bahwa temannya ketika meninggal, ketika di rumah sakit tidak dijaga oleh anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, anak-anaknya tidak mau membawa pulang jasad orang tuanya tersebut, ya, jenazah orang tuanya tersebut. Rumah duka, rumah sakit penuh rumah dukanya. Akhirnya apa? Tetangga rumah sakit yang menyediakan rumah duka. Itu pun anaknya cuma datang bentar, kemudian pulang. Ya, gak bisa gali kubur malam itu, harus diinapkan sampai besok, tidak dijaga oleh anak. Ini termasuk ya durhaka kepada orang tua, ya, sampai seperti ini merasa repot, ya, ini benar-benar perbuatan ya merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kondisi kedua orang tua itu sudah sepuh, itu sangat berpotensi untuk merepotkan anaknya. Maka ketika kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali berkata uff, ya. Jadi ayat ini mengaitkan larangan untuk berkata uff dengan ketika kedua orang tua itu sudah sepuh, itu karena itulah kondisi dominan seseorang berkata uff kepada kedua orang tua. Ya. Dan kita sudah belajar ketika kondisinya dominan, maka jangan dipahami oh berarti kalau enggak gitu berarti kita boleh berkata uff, ya. Sebagaimana kita sudah mempelajari berkali-kali kaidah tersebut, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini karena kondisinya dominan. Paling banyak terjadi seorang anak merasa repot dan berkata uff, berbuat kasar kepada kedua orang tua ketika kedua orang tuanya sudah merepotkan, yaitu ketika sudah sepuh, salah satunya atau dua-duanya. Ya. Jadi karena dominan, Allah Subhanahu telah menyebutkan larangan tersebut mengaitkannya dengan kondisi sepuh tersebut. Bukan dalam rangka untuk ya, kalau sepuh jangan berkata uff, kalau masih muda boleh berkata uff. Bukan. Bukan dalam rangka seperti itu, akan tetapi karena itulah kondisi yang paling banyak terjadi, ya. Jadi ini istilahnya, kalau di istilah usul, istilah mafhum mukhalafah, syarat mafhum mukhalafah, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diterapkan ketika kondisinya dominan, ya. Tapi itu istilah yang sangat teknis, gampangnya adalah penjelasan yang tadi. Jadi maka di sini ya, fala yatadajjar minal hal wala yanharhuma fil maqal idza asaa fil fi'li awil qaul. Janganlah kita kemudian berbuat ya, mengumpat atau berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Janganlah kemudian membentak mereka walaupun mereka berbuat ya, yang merepotkan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan mereka. Ya, kalau sudah sepuh, kamar mandi harus ya digendong, atau ya apa namanya, makanan dan sebagainya, banyak permintaan dan sebagainya, kita harus bersabar. Tidak boleh sama sekali merasa repot, ya. Kita dulu ketika kecil dirawat oleh kedua orang tua kita, dan kedua orang tua kita tidak merasa, bahkan tidak mengharapkan imbalan sama sekali, ya. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk janganlah kita merasa ya repot, ya. Jadi larangan untuk berkata uff ini juga mencakup larangan untuk hati kita merasa direpotkan. Itu termasuk bidalalatit tadammun ataupun mulazamah, terserah. Yang penting ini juga mencakup, ya. Larangan untuk berkata uff itu juga mencakup larangan untuk ya hati kita merasa direpotkan oleh kedua orang tua kita ketika kita merawat mereka, tidak boleh. Maka demikian pula merawat kedua orang tua, merawat kakek, merawat nenek, merawat buyut, semuanya sama hukumnya, ya. Harus, bahkan harus kita berlomba-lomba untuk merawat mereka. Bukan ya sudah ada adik saya, selesai. Ya alhamdulillah ada adik saya gitu. Alhamdulillah ada kakak merawat. Kita harus berlomba-lomba. Ya, udah biarkan saya saja ya merawat kedua orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Begitu, harus demikian. Mengapa? Karena kaidah umum dari yang namanya ibadah harus fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Tayyib. Qauluhu wa kulluhuma qaulan karima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata kepada kedua orang tua kita dengan qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang sopan. Ailayyinan hasanan bihudu wa tumanina, yaitu kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh tumaninah, kata-kata yang penuh ketenangan. Kaqaulik a'zamallahu ajrak. Seperti perkataan kita kepada kedua orang tua, wahai bapak, ibu, kakek, nenek, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbanyak pahalamu. Absyiri ya ummi, berbahagialah wahai ibuku. Absyiri ya abi, berbahagialah bapakku. Wa ma asbaha dzalik. Fal qaulul karim fi ziyadatihi wa ada'ihi wal khitab bihi. Maka perkataan qaulan karima, perkataan yang baik kepada kedua orang tua, itu ada pada tiga hal. Yang pertama sighah. Sighah maksudnya lafadznya, apa yang digunakan, pilihan lafadznya. Yang kedua al-ada, cara menyampaikannya. Kemudian yang ketiga al-khitab. Al-khitab bagaimana kita memanggil kedua orang tua kita tersebut, wahai ummi, abi, ya, bapak atau ibu, ya. Jadi qaulan karima itu terangkum dalam tiga hal. Pilihan kata yang kita gunakan ketika kita berbicara kepada mereka, kemudian cara menyampaikannya, kemudian bagaimana kita memanggil mereka. Ya. Ya. Jadi tadi dicontohkan absyir ya abi. Ya abi itu maksudnya cara kita memanggil kedua orang tua kita. Ya, jadi tidak masalah untuk berkata, memanggil kedua orang tua kita abi atau bapak atau papa atau ramah. Selama itu ya sesuai urf tidak masalah. Dan itu dalam urf termasuk perkataan yang sopan, tidak masalah. Ya, atau babe atau engkong gitu. Kalau memang itu apalagi? Ambu. Hah? Ambu. Ambu. Abah sama ambu di Sunda. Oh gitu. Oh. Abah sama ambu. Ambu ya. Ya, nah harus belajar bahasa Sunda. Baik. Fala yakun mus'ijan qira' as-sauti mathalan bal yatadammanu ad-du'a wal inas lahumā. Maka janganlah kita ya mengangkat suara kita, itu berarti apa? Itu berarti tidak tidak sopan dalam masalah al-ada. Dalam masalah menyampaikan perkataan. Ketika kita berteriak atau mengeraskan suara kita, itu berarti kita tidak melaksanakan qaulan karima dalam masalah al-ada. Ketika kita misalnya menggunakan kata yang kasar, berarti kita tidak melaksanakan qaulan karima dalam masalah sighah, pilihan lafaz. Ya, pilihan lafaz harus baik. Jangan pilihan lafaz kepada teman kita samakan kepada kedua orang tua. Kita kepada teman sering ngomong santuy. Kepada kedua orang tua, santuy lah, Pak. Ini apa ini? Santuy lah, Pak, santuy lah, Pak, ya. Tidak boleh. Hah? Ya, jadi masuk juga kepada dosen ya. Ya. Juga pada dosen nggak boleh ngomong santuy-santuy. Maka kemudian al-khitab, contoh tidak sopan dalam masalah khitab gimana? Ketika kita manggil orang tua kita misalnya apa, bro, tidak sopan ya, tidak boleh. Jadi qaulan karimah harus ada tiga aspek ini, yaitu sighah, pilihan lafaz. Kemudian al-ada, yaitu apa? Cara penyampaian. Kemudian al-khitab, bagaimana kita memanggil, kata panggilan yang kita gunakan untuk kedua orang tua kita tersebut. Bal ya tatam manud du'a wal inas lahuma. Maka ya, hendaknya kita memperbanyak ya, dalam kita berkata kepada kedua orang tua kita, harus memperbanyak doa kepada mereka. Ya, barakallahu fi, atau tadi itu dicontohkan a'dzaballahu ajrak, atau ketika kita berterima kasih jazakallahu khairan dan seterusnya, atau perkataan doa menggunakan bahasa Indonesia tidak masalah. Ya, tidak masalah. Wa syahid min hadhil ayah qauluhu ta'ala alla ta'budu illa iyyah fa hadha huwa at-tauhid lidhammunihi lin-nafyi wal itsbat. Maka kemudian penulis menyebutkan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini, frasa yang pertama atau bagian pertama dari ayat wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mengapa ayat ini dicantumkan di kitab ini? Karena wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah adalah perintah untuk bertauhid. Ya, jadi kitab ini tentang tauhid, itu mengapa ayat ini dicantumkan oleh penulis di sini. Ya, akan tapi lanjutan ayat tersebut wa bil walidaini ihsana dan seterusnya juga mencakup pelajaran yang sangat besar dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadza wallahu a'lam. Ya, sudah azan atau? Iya, maka sisanya silakan jika ada pertanyaan. Oh ya. Antum selalu bertanya pertama ya, masyaallah. Ya, jadi dalam masalah ini harus kita mengutarakan pelan-pelan. Ya, atau kita harus mengutarakan pelan-pelan, tapi kalau masih belum diterima, maka antum harus sholat jamaah di masjid, kemudian setelah balik rumah sholat jamaah lagi sama kedua orang tua. Sebagaimana kisah sahabat ya, beliau sholat jamaah di Masjid Nabawi, bermakmum ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat tersebut pulang ke daerahnya, kampungnya, kemudian mengimami. Sholat wajib juga mengimami kaumnya. Jadi tidak masalah. Jadi di rumah ya bisa berimam, bisa jadi imam, bisa jadi makmum kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi itu caranya untuk apa namanya? Tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Akan tapi ya tadi yang di awal harus kita sebutkan, dan ana yakin antum sudah menyebutkan bahwa ini apa namanya, kita harus jamaah masjid gitu ya. Tapi kalau memang masih tidak menerima, maka itu solusi yang bisa kita. Jadi harus cari gimana caranya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak mampu membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua dalam perkara dunia? Contoh, tidak mampu juara satu umum di kampus. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan dari akhwat loh ini. Itu gimana sih? Di mana-mana akhwat itu selalu lebih semangat daripada. Dan orang tua tidak bangga atau bahagia ketika kita lebih fokus menimba ilmu agama daripada dunia. Orang tua seringkali membandingkan kita dengan saudara yang sukses perkara dunia. Maka jawabannya adalah kita juga harus sukses perkara dunia. Ya, ngaji, menuntut ilmu syar'i tidak menghalangi kita untuk berprestasi dalam masalah dunia. Ya. Jadi bagaimana kita untuk mengatur waktu kita ini sangat penting. Bagaimana kita membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua dalam perkara dunia? Ya. Jadi kita ngaji tetap, tapi berusaha untuk mendapatkan prestasi. Walaupun misalnya prestasi juara satu umum di kampus misalnya, ini susah gitu ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Contohnya saudara yang sudah jadi dokter, PNS dan lain-lain, sehingga kita seringkali merasa bersalah belum mampu membahagiakan orang tua. Menurut Ustaz, langkah-langkah apa yang harus kita ambil? Ya, jadi kita bisa mencari prestasi yang memang sesuai dengan bakat kita dalam masalah dunia. Ya, kita niatkan itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Akan tapi tentunya jangan terlalu takalluf memaksakan. Ya, kita harus meyakini bahwa yang benar-benar bisa membahagiakan kedua orang tua kita sebenarnya adalah ketika kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu dulu. Makanya jangan sampai kita kemudian tidak berhenti apa atau berhenti mempelajari ilmu agama, ini salah. Ya. Karena apa? Yang sebenarnya benar-benar membuat orang tua kita nanti bahagia dunia dan akhirat ketika kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ketika kita mendoakan kedua orang tua kita tersebut. Ya, jadi kita harus tafaqquh fiddin, harus semangat tafaqquh fiddin, memahami agama, belajar agama. Tetapi dalam masalah dunia kita harus juga semangat dengan niat membahagiakan kedua orang tua kita tersebut. Kalau satu target tidak tercapai, juara satu umum di kampus lewat, cari target yang lain gitu ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Atau misalnya saudara sudah jadi dokter, PNS dan lain-lain, maka kita ya tekuni bidang kita. Kalau kita bisnis, tekuni bisnis kita. Ya. Tidak masalah. Itu juga nanti apa namanya? Bisa menjadi prestasi dunia kita. Yang jelas dalam masalah dunia tidak ada kewajiban kita harus prestasi jadi di hal ini atau di hal itu. Enggak ada kewajiban kita harus jadi juara satu umum atau harus juara satu ini dan seterusnya dan sebagainya. Tidak. Jadi bebas kita milih mau prestasinya di hal apa. Yang penting ada istilah kita yang dengan kata lain yang ingin anda maksudkan adalah antum harus kompeten dalam masalah bidang dunia antum. Nanti prestasi ngikut sendiri. Itu maksud anda. Ya, jangan terlalu terbebani dengan prestasi. Salah. Cara supaya kita berprestasi beneran adalah kita lebih fokus pada kompetensi kita. Gimana kita kompeten? nanti kata ramah saya, nanti uang nyari kamu sendiri. Nanti uang nyari kamu sendiri, nanti prestasi nyari kamu sendiri. Tapi yang penting kamu kompeten itu. Ya. Jadi jangan terlalu terbebani dengan harus prestasi-prestasi. Yang penting kita kompeten di bidang kita. Maka pertanyaan berikutnya, karena panjang sekali, insyaallah dibahas di pekan depan. Ya. Hadza wallahu a'lam, karena sudah waktu Isya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.